إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita telah bahas ucapan Imam Ahmad rahimahullah tentang wajibnya menerima dan tunduk pada berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu at-taslim. Tunduk, percaya, menerima. Walaupun mungkin akal kita belum sampai kepadanya. Kalau sudah ada keterangan dari Quran atau Sunnah yang sahih, maka kita terima sesuai dengan yang dikhabarkan. Selebihnya kembali kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Karena perkara-perkara yang ghaib kita tidak mengetahui kecuali dengan berita dari Allah atau dari utusan Allah. Dari Allah dalam Quran, dari utusan Allah adalah dari hadis-hadis yang sahih. Sampai kita pada ucapan Asy-Syarih Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala masih memberikan contoh-contoh. Law qala qa'ilun. Contoh berikutnya, kalau berkata seseorang, yanzilu rabbuna kaifa yanzil? Artinya memberitakan berita bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian ada yang berkata, kaifa yanzil? Bagaimana turunnya? Malana syughlun bihadza. Kata Syekh, kita tidak perlu menyibukkan dengan perkara yang seperti itu. Hal yakhlu al 'arsyu minhu? Apakah berarti arusnya ditinggalkan? La adri, kita tidak tahu. Atau yanzil bi arsyih, atau turun dengan arasnya juga ikut turun. La adri, kita juga tidak tahu. Limadha? Mengapa? Karena tidak diberitahu. Lam yubayyinhu Allah wa lam yubayyinhu Rasuluh. Karena tidak diterangkan oleh Allah dan tidak diterangkan oleh Rasulullah, maka kita katakan tidak tahu. Apakah turunnya berarti meninggalkan aras? Wallahu a'lam. Apakah turunnya bersama arasnya ikut turun? Wallahu a'lam. Bagaimana turunnya? Kita tidak tahu. Karena memang tidak diterangkan. Adapun turunnya diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lailil akhir. Thulutsil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka saya pernah mengkritik beberapa terjemahan. Terjemahan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kitabnya bagus. Kitabnya Imam Sabuni rahimahullah. Tetapi sepintas saya baca penterjemahnya menterjemahkan turunnya Allah dari arasnya. Kok turun dari arasnya? Seingat saya dari ilmu yang pernah saya pelajari, tidak ada keterangan apakah ditinggalkan atau ditinggalkan arasnya. Wallahu a'lam. Tapi orang berani sekali menyatakan Allah turun meninggalkan arasnya. Kan berarti begitu, turun dari arasnya. Ini salah. Kitabnya enggak demikian. Hanya menyebutkan hadithun nuzul, hadis-hadis tentang turunnya Allah. Tidak ada kalimat turun dari arsh. Khamidina azakumullah. Disebutkan di sini oleh Syekh, karena tidak diterangkan oleh Allah, tidak pula diterangkan oleh Rasulullah. Lakin an-nuzul fil lughatil arabiyyah ma'ruf. Tetapi kalimat nuzul, nazala yanzilu, ma'ruf dalam bahasa Arab. Yakunu min a'la ila asfal. Jelas namanya turun adalah dari ketinggian kepada yang lebih rendah. Ini juga sudah jelas. Tapi kayak apanya tidak tahu. Maka kita terima Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Bagaimana tidak tahu? Dan kalau diajak berdiskusi tentang kayak apa, jangan mau. Karena kita akan terseret kepada perkara-perkara yang haram, yaitu berbicara tentang takyif. Contoh lain, kaifa yadh' qadamahu 'alan nar? Bagaimana Allah meletakkan kakinya dalam api neraka? Ketika neraka selalu berkata hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Terus begitu. Allah sudah berjanji, la amla anna jahannam, kami akan penuhi neraka jahannam. Maka setiap diberi, dilemparkan manusia yang kafir, dilemparkan jin-jin kafir, dilemparkan kepada mereka penghuni-penghuni neraka, neraka selalu menagih. Hal min mazid. Ketika dikatakan hal imtala'ti, apakah kau telah penuh? Qala hal min mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Terus demikian. Sampai Allah meletakkan kakinya ke neraka. Fayanzawi ba'duha ila ba'din. Akhirnya neraka saling bergeser satu dengan lainnya. Berdesak-desakan. Kemudian neraka berkata, qaf, qaf, cukup, cukup. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya tidak menambah makhluk baru yang tidak bersalah kemudian disiksa untuk memenuhi. Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk yang tidak berbuat apa-apa kemudian dimasukkan dalam neraka untuk memenuhi neraka. Tidak. Tetapi Allah memasukkan ujung kakinya ke dalam neraka, dan neraka berkata cukup, cukup. Ini juga sama. Tidak bisa kita pahami seperti apanya, kayak apanya, tidak bisa. Dikhabarkan dengan lafaz seperti tadi, titik. Yadh' qadamahu, meletakkan kakinya, titik. Seperti apa, kayak apa, yang pasti tidak sama dengan makhluk. Lakinnal wad'u ma'rufun fil lughatil arabiyyah. Tetapi kalimat wada'a, yada'u, itu jelas sekali dalam bahasa Arab. Maknanya dipaham. Lakin kaifa yada'u rabbi qadamahu? Tetapi bagaimana Allah meletakkan kakinya di neraka? Wallahu ta'ala a'lam. Katakan, wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Karena tidak diterangkan seperti apa dan kayak apanya. Lima la yakunu malakun au majmu' minal malaikah. Kenapa tidak malaikat-malaikat saja? Atau kumpulan malaikat dimasukkan dalam neraka biar penuh? Tidak. Zahir hadisnya seperti itu. Titik. Dan juga kalimatnya yadh', bukan yulqa. Wal farqu bayyin. Perbedaannya sangat jelas dalam bahasa. Perbedaan dalam bahasa, yang namanya yulqa itu dilemparkan. Makhluk-makhluk kalau dimasukkan ke neraka disebut dengan lafaz apa? Alqa atau yulqa. Yulqa finnar. Dilemparkan dalam neraka, dilemparkan dalam neraka, dilemparkan dalam neraka. Tetapi ketika Allah memasukkan kakinya, tidak berkata Allah melemparkan kakinya, tidak. Tapi Allah yadh', meletakkan. Meletakkan dengan melempar. Sama atau berbeda? Berbeda. Barakallahu fikum. Maka ini sudah sangat jelas, tidak mungkin yang dimaksud adalah makhluk. Tidak mungkin. Jelas kaki yang dimaksud adalah kaki Allah Subhanahu wa taala. Jelas dhamirnya qadamahu, hunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melemparkan kakinya, tidak mungkin. Allah meletakkan kakinya. Kalau yang dimaksud qadamahu adalah qadam yang lain, tafsirkan ke sana, tafsirkan kemari, kita akan jawab. Kalau memang itu bukan kaki Allah, akan disebut dengan kalimat dilemparkan. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain dilemparkan, dilemparkan, dilemparkan. Karena betapa besarnya neraka. Malaikat sebesar apapun disebutkan dilemparkan kalau mau masuk neraka. Tapi tidak ada. Khamilina azakumullah. Tetapi karena ini kaki Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebut dengan kalimat yadh' qadamahu. Allah meletakkan kakinya. Fataqulu qat qat. Maka neraka berkata cukup, cukup. Kalimat qat maknanya hasbi, hasbi. Cukuplah, cukuplah. Hakadha an-nas. Demikian nasnya. Maka la yulqa. Tidak dikatakan dilempar, tidak. Diletakkan. Qala yadh'. Lamma uridal khalq qala yulqa. Kalau yang dimaksudkan makhluk dimasukkan neraka, pakai kalimat alqa, yulqa. Minal insi wal jin, seperti jin dan manusia dimasukkan dalam neraka disebut dengan kalimat yulqa finnar, yulqa finnar, dilemparkan dalam neraka. Wahia taqulu hal min mazid. Dan neraka terus berkata, setiap yang dilemparkan kepada neraka dari manusia dan jin selalu berkata hal min mazid. Apakah ada tambahan, apakah ada tambahan? Tapi ketika menyebutkan sifat Allah, tidak menyatakan dilemparkan, karena berkait dengan Allah. Maka disebut dengan kalimat yadh'. Hatta yadh'a qadama. Walam yaqul hatta yalqa, atau hatta yulqa. Tidak berkata hingga dilemparkan, tidak. Kalau hingga dilemparkan mungkin makhluk. Tetapi ini bukan. Jelas kaki Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan makhluknya. Wal wad'u ghairu al-ilqa, yang namanya wada bukan ilqa. Wa qad yufassiru al-ilqa bil wad', lakin bi qarinatin. Memang kadang-kadang ilqa melemparkan itu bisa bermakna, bisa ditafsirkan meletakkan, kadang. Tapi harus ada qarinah, harus ada tanda-tandanya. Amma huna laisa hunaka qarinah, adapun di sini enggak ada qarinah lain yang menunjukkan selain makna wada'a. Enggak ada qarinah yang tusrifuhu 'anil ma'na, enggak ada qarinah yang menggeserkan kepada makna lain. Wal wad'u fil lughatil arabiyyah ma'ruf. Al wada' dalam bahasa Arab jelas. Dalam bahasa Arab jelas. Idza qala syakhsun, kalau orang berkata, alqal qalam, lemparkan pena, alal minbadah, ke meja itu, kamu akan lemparkan pena. Iya kan? Itu kalau kalimatnya alqi. Alqil qalama alal minbadah, lemparkan penamu ke meja. Fa'inna kata tarahuhu tarhan, maka kamu akan melemparkannya. Lakin idza qala, tetapi kalau gurumu berkata letakkan penamu di meja, dia enggak akan melempar, dia akan taruh dengan perlahan. Iya kan? Fa'innaka tanziluhu hakadha laisa kadhalik, alaysa kadhalik, kamu akan turunkan pelan-pelan pena tadi meja. Tapi kalau alqi, alqi, ya, lemparkan. Tapi kalau letakkan, letakkan. Al-ilqa wal wada' amrani mutaghayyiran. Kalimat ilqa dan kalimat wada' dua kalimat yang berbeda dalam bahasa Arab. Dan dalam hadis tadi dua-duanya disebut. Setiap Allah melemparkan manusia dan jin ke dalam neraka, dilemparkan. Jin tadi, neraka tadi berkata, hal min mazid, hal min mazid. Hingga Allah meletakkan, bukan melempar, meletakkan kakinya dalam neraka. Baru neraka berkata, cukup, cukup. Khonifidina azakumullah. Asyahid. Yang menjadi dalil dari lafaz-lafaz ini berarti ketika dikatakan yadau itu bukan lagi makhluk, tetapi kaki Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dengan jelas dalam sekian banyak hadis yang sahih. Ini melengkapi pertemuan yang lalu. Adapun hari ini kita akan membahas pembahasan berikutnya. قال الإمام أحمد رحمه الله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. Dan agar tidak berdebat pada seorang pun, dan tidak berbantah-bantahan, dan tidak mempelajari ilmu jidal, ilmu bantah-bantahan. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang takdir, perdebatan tentang ru'yah, perdebatan tentang Quran dan lain-lain, itu dibenci, tidak disukai. Manhiyun anhu, dilarang. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Orangnya, pelakunya, walaupun kebetulan benar, tidak dikatakan ahli sunnah. La yakunu min ahli sunnah hatta yad'al jidala wa yusallim, hingga dia meninggalkan perdebatan dan tunduk pada dalil. Wa yu'min bil athar, dan beriman dengan asar-asar. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah membawakan prinsip berikutnya dari ahli sunnah wal jamaah adalah tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan dalam masalah-masalah takdir, dalam masalah ru'yah, dalam masalah Quran. Al-iman bisunnah mabniun ala taslim, yang menegaskan bahwa iman kepada sunnah ini dibangun di atas at-taslim. Dibangun di atas taslim. Walil qiyad, dan keterikatan. Taslim tunduk, keterikatan, yakni keterikatan. Walaysa 'ala takhayyulat, tidak dibangun di atas khayalan-khayalan. Tidak dibangun di atas tebak-tebakan. Tidak dibangun di atas kira-kira, barangkali saja kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu, tidak. Agama ini dibangun di atas kepastian. Iman dibangun di atas at-taslim. Tunduk apa kata Allah, apa kata Rasul. Menerima berita dari Nabi, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Itu yang namanya al-iman. Khususnya perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tidak mungkin bisa dinalar dengan akal dan panca indera kita. Maka itu urusan gaib, dan itu urusan hanya menerima apa kata Allah, hanya menerima apa kata Rasul. Wa hadha ta'kidun lima sabaqa min mawqifil muslim, dan ini penegasan dari apa yang telah lewat dari sikap seorang muslim dalam masalah takdir. Wa ma masalahu minal mughayyabat, dan yang sejenisnya dari perkara-perkara ghaib, seperti sifat-sifat Allah, sifat fi'liyah Allah, ya. Hakadha yastaslimu laha wa yanqad, maka demikian pula ditegaskan di sini, kalau ada berita-berita tentang takdir atau tentang hal-hal yang ghaib, maka kita hanya tunduk kepadanya. Wa yanqad, dan terikat kepadanya. Wa la yukhasim, dan tidak memperdebatkannya. Jangan dilayani kalau mereka mengajak perdebat. Wa la yunadhir abadan, dan jangan mau berbantah-bantahan selama-lamanya. Takdir itu benar. Saya beriman kepada takdir. Karena sebut dalam Quran dan Sunnah. Kamu tidak beriman, minggir. Saya enggak mau berdebat. Selesai. Hadha huwa tariqus salamah. Ini jalan keselamatan. Yatrukul jidal wal mukhasamah. Meninggalkan bantah-bantahan, meninggalkan pertikaian, meninggalkan muhawarat. Berbicara, bantah-bantahan, yang katanya diskusi. Diskusi adalah pada perkara-perkara yang bisa didiskusikan. Tetapi kalau perkara-perkara yang gaib, bagaimana kita bisa diskusi? Kita hanya mendiskusikan saja, kayak apa tangan Allah, ya tidak tahu. Bagaimana berdiskusi? Oh mungkin seperti ini, tidak ada dalam agama ini mungkin-mungkin. Katakan tidak tahu, selesai. Kalau diberitahu, kita katakan aman nabihi kulun min indi rabbina. Kalau tidak diberitahu, kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Mudah. Prinsip ahlu sunnah, manhaj ahlu sunnah sangat mudah. Apa yang diberitakan dalam Quran dan sunnah, kita katakan aman nabihi kulun min indi rabbina. Semuanya dari Allah, kami percaya. Sedangkan yang tidak diberitahu, wallahu ta'ala a'lam, tidak diberitahu. Jadi kayak apa? Tidak tahu. Oh mungkin, jangan bilang mungkin-mungkin, pasti salah. Kamu belum tahu zat Allah seperti apa, apalagi mau menerangkan bagaimana turunnya. Bentuknya saja, zatnya saja, kamu gak tahu. Bagaimana mungkin akan menerangkan turunnya? Barakallahu fikum. Walhamdulillah, prinsip yang seperti ini akan menjaga akal-akal manusia. Akan menjaga akal-akal manusia tidak stres, tidak gila, tidak majnun. Tetapi kalau memaksakan diri berpikir tentang zat Allah dan tentang kaifiyah, kayak apa, stres dan bisa gila. Dan kalau gila, jangan salahkan agama, salahkan manhajmu yang salah. Qanibdina azakumullah. Karena agama tidak menyuruh untuk berpikir hal-hal yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia. Agama tidak menyuruh agar kita memikirkan dengan akal kita hal-hal yang gaib. Tidak disuruh. Hanya disuruh aminu bihi. Berimanlah. Itu saja. Yang disuruh percayalah dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Qala wa yatruk darbil amthal. Tunduk, meninggalkan perdebatan dan bantah-bantahan. Dan yatruk darbil amthal. Dan meninggalkan cara-cara darbul amthal. Darbul amthal itu membuat permisalan. Misalnya begitu. Coba kita analogikan dengan ini, kita analogikan dengan itu. Analogi-analogi ini tidak berlaku kalau berbicaranya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apalah. Ya sebagaimana kita kepada raja, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan raja. Raja makhluk, Allah khalik. Tidak bisa disamakan. Nah, ini umpamanya. Jangan diumpamakan. Allah tidak bisa diumpamakan. Wa yatruk darbal amsal. Wa innama yusallim wa yad'u ila at-taslim kadzalik. Hanya tunduk dan mengajak orang lain untuk tunduk. Hanya tunduk, percaya dan mengajak orang lain untuk tunduk dan percaya. Wa man 'anada wa kabara fa hadza sya'nu. Adapun yang menentang dan sombong dan tidak mau menerima, maka berarti orang itu seperti itulah keadaannya. Jangan diurus. Selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu sendiri. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla, tidak merugikan kamu orang yang sesat kalau kamu mengikuti petunjuk. Mengikuti hidayah, maka yang sesat kamu enggak rugi. Karena saking sayangnya sama orang tadi, kasihan dia ini sesat, terus diajak diskusi. Yang berdebat, masa begitu, ini kan begini, bukankah begitu? Tidak bisa, ini kamu bantah terus panjang lebar, berharap dia kembali. Yang terjadi, dia bukan kembali, tetapi kamu termakan dengan syubhat-syubhat. Maka itu tidak dianjurkan, tidak diajarkan. Yang dianjurkan adalah tarkul khusam, tarkul jidal wal mukhasamah. Sebagaimana pernah kita sampaikan, Imam Malik didatangi oleh seseorang ahlul dalal. Ta'al ilal hanut. Marilah ke warung itu, kita diskusi sebentar. Kita adu argumen. Kata Imam Malik, bagaimana kalau aku kalah? Kalau kau kalah, kau ikut aku. Bagaimana kalau kau yang kalah? Kalau aku kalah, aku ikut kamu. Kata Imam Malik, kalau saya sudah ikut kamu, saya kalah, saya ikut kamu, ternyata kita berdua dikalahkan oleh orang ketiga. Bagaimana? Ya kita ikut dia. Kata Imam Malik, berarti engkau masih belum menemukan agamamu. Cari sendiri. Saya sudah menemukan agamaku. Aku sudah menemukan agamaku. Berarti engkau belum menemukan agamamu. Kemudian berkata dengan ucapan yang sangat terkenal, hendaklah jangan menjadikan agama sebagai ajang perdebatan. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, aktsara tanaqqul, dia akan terus berpindah-pindah agama. Karena dia jadikan sebagai bahan debat. Besok berubah lagi, debat lagi, berubah lagi, debat lagi, berubah lagi, ganti-ganti agama terus. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas, hadis-hadis sahih sudah sangat jelas. Imam Malik punya dua mauqif. Dua mauqif. Salah satunya ucapan Imam Malik, "Awa kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin, tarakna ma nazala bihi Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Malik, "Apakah setiap datang orang yang pandai berdebat, pandai berbantah-bantahan, kemudian kita tinggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ucapan yang sangat bagus sekali. Apakah setiap ada orang yang pandai berdebat, ahli jidal, kemudian kita tinggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril dari Allah kepada Muhammad SAW. Yakni pandai-pandainya mereka berdebat, gak bisa mengalahkan dalil. Sepandai-pandai mereka berdiskusi, bersilat lidah, tetap saja gak bisa kita meninggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sikap tadi yang sudah kita singgung kisahnya. Yamshi wara kana yamshi wara'ahu rajulun min ahli al-ahwa. Imam Malik pernah diikuti di belakangnya oleh seorang dari ahlul ahwa. Kemudian memanggilnya, "Ya Aba Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajju." Wahai Abu Abdillah, dengarkan dariku. Aku akan berbicara kepadamu dan aku akan menegakkan argumen hujjah kepadamu. "Wa ukhbiruka ra'yi," dan aku khabarkan pendapatku kepadamu. Qala, kata Imam Malik, "Fa in ghalabtani," bagaimana kalau engkau bisa mengalahkan aku? Qala, "Tattabi'ni," kau ikut aku. Qala, "Fa in ja'a rajulun akhar fakallamana," bagaimana kalau sudah aku ikut engkau dan kemudian ada orang ketiga mengalahkan kita? Qala, "Nattabi'uhu," kata orang tadi, kalau gitu kita ikut dia. Qala Malik, "Ya Abdullah," berkata Imam Malik, "Wahai Abdullah, ba'athallahu Muhammad SAW bidinin wahid." Wahai Abdullah, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan satu agama. "Wa araka tatanaqqal min dinin ila din," tetapi aku melihat engkau berpindah dari satu agama kepada agama lain. Karena selalu berdebat, berpindah agama. Kalau kalah, ikut dia. Kalau dia kalah kepada orang ketiga, ikut yang ketiga. Kalau yang ketiga kalah dengan keempat, ikut yang keempat. Kalau empat kalah dengan yang pertama, ikut pertama lagi. Berputar begitu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dia berkata menasehati, "Ya Abdullah, Allah mengutus nabinya dengan satu agama, tapi aku melihat engkau berpindah-pindah, berganti-ganti agama. Wa qila lil Hasan al-Basri." Al-Hasan al-Basri juga pernah dikatakan kepadanya, "Nujadiluka," kami akan berdebat denganmu. Apa jawaban Al-Hasan al-Basri? "Lastu fi syakkin min dini," aku tidak ragu terhadap agama. Kalau engkau ragu, berdebatlah dengan orang yang ragu sepertimu. "Ila syakkin mithlik," berdebatlah dengan orang yang ragu sepertimu. "Lastu fi syakkin min dini," aku tidak ragu dengan agamaku. "Ad-din la yunadhar alaihi wa la yusawam alaihi kitabun aw sunnah." Agama tidak bisa diperdebatkan dan agama tidak bisa ditawar. Yusawam itu tawar-menawar. Apa enggak sebaiknya begini saja atau enggak sebaiknya begitu saja? Apa enggak pakai ini? Apa enggak perlu ditambahin begini? Apa enggak perlu dikurangi yang itu? Itu yusawam namanya. "Lakin man waqa'at lahu syubhah," tetapi siapa yang terjadi padanya syubhat-syubhat, kekaburan-kekaburan. "Wa kana yuridul haq," tetapi dia ingin kebenaran. Orang inilah yang perlu diajari. Dia ingin kebenaran, tapi kena syubhat. Ini boleh. Kita ajari, bukan kita berdebat. Loh, bagaimana membedakan antara dua golongan ini? Kita terangkan, kita ajari dia. Kalau ternyata dia mendebat kamu, cukup. Berarti dia bukan orang yang mencari kebenaran. Kamu tinggalkan dia. Saya cuma nyampaikan kebenaran. Kalau mau diterima, kalau gak diterima gak apa-apa, saya gak maksa. Bainak wa bainar rabbak, antara engkau dengan Rabbmu. Tinggalkan. Taib, itu caranya. Kadzalika ahlul ahwa hainama yulqauna syubahan yabuttunaha fin nas fa innahu yurad alaihim. Demikian pula kalau ahlul ahwa melemparkan syubhat-syubhat kepada orang awam atau menyebarkan syubhat-syubhatnya kepada manusia, maka kita perlu membantah syubhat itu. Fa innahu yuraddu alaihim, perlu dibantah. Amma madamat fi anfusihim famalana syughlun fihim, adapun kalau masih pada diri mereka sendiri, maka itu urusan mereka, kita tidak sibukkan dengan pikiran manusia. Tetapi kalau menyebarkan kepada manusia kesesatannya, kita bantah, itu sesat, jangan diikuti, itu menyimpang. Maka barakallahu fikum, jangan diadu, jangan dipertentangkan antara prinsip ini dengan ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin beberapa orang berpikir, kenapa enggak boleh debat, padahal Allah nyuruh jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Kalimatnya pakai jadil, mujadalah, jidal, berbantah-bantahan. Iya, tetapi yang dimaksud berbeda. Kalau yang tadi berbantah-bantahan, berdebat dengan seseorang yang memang syakun dalun ahlul hawa sahibul kalam, maka tidak dianjurkan kita berdebat dengan mereka. Tetapi ketika ucapan orang ini menyebar di masyarakat, kita bimbing masyarakat dengan membantah syubhat tersebut. Ini mana jadiluhum, bantah mereka dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik, dengan hujjah, dengan dalil-dalil. Seperti pembahasan hari ini, kita membantah, membantah pemikiran ahlul hawa, ahlul kalam. Jangan seperti mereka, jangan seperti mereka. Ini namanya jadilhum billati hiya ahsan. Wa yu'minu bil athar, dan beriman kepada athar-athar. Athar bentuk jamak dari athar. Wa huwal ma'thur, yaitu yang didapat atau yang ditinggalkan, jejak-jejak. Itu ismun maf'ulun wal muradu bihi syai'an. Ism maf'ul yang dimaksud dengannya dua perkara. Yang pertama, ma shahha 'anil Nabi SAW. Yang pertama, apa yang telah sahih dari Nabi SAW. Wa hadha yuradibul khabar wal hadis, berarti asar ini sama dengan hadis, sama dengan khabar. Kalau dengan makna pertama. Makna kedua, masaha min amriddin anil sahabah. Yang kedua, apa yang telah sahih dari urusan agama yang didapat dari para sahabat dan dari para imam-imam. Ini juga disebut athar-athar. Tentunya yang la yukhalif hadisan sahihan, tentunya yang tidak menyelisihi hadis yang sahih. Asar-asar para sahabat, asar-asar para tabi'in, riwayat-riwayat dari sahabat, riwayat-riwayat dari tabi'in yang tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, itu pun asar. Yastaslimuna lahu, maka ahlu sunnah tunduk pada ucapan-ucapan Rasulullah dan tunduk pada asar-asar para sahabat. Lakin idza atlaqatil athar fahiyal ahadith, tetapi kalau disebutkan secara mutlak athar-athar, biasanya dimaksud hadith. Alaika bil athar, hendaklah engkau berpegang dengan hadith, itu maknanya. Berpegang dengan hadith, karena itu yang inti, yaitu hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun athar maknanya peninggalan, kalau kamu berjalan ada bekas-bekasnya yang diinjak kamu, dikatakan athar. Kamu nulis di papan tulis, kamu hapus, masih ada tersisa-sisa, itu pun kamu katakan athar. Apa berarti terjemahannya? Bekas atau peninggalan-peninggalan yang tersisa. Taib, itu makna lughawi. Tetapi bukan berarti peninggalan-peninggalan dari bejananya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, bukan-bukan itu. Walaupun itu dikatakan athar, Tetapi yang dimaksud adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tafadhol. Bagaimana menggandengkan makna hadis-hadis yang menganjurkan untuk tidak takut kemiskinan dengan zikir pagi yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri? Bagaimana menggandengkan makna hadis-hadis yang menganjurkan untuk tidak takut kemiskinan dengan zikir pagi? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalimat fakir yang lawannya adalah ghina ini memiliki makna yang hissi dan juga yang maknawi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang inti dari kekayaan. Innamal ghina ghinan nafs. Yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Sebab kalau kekayaan harta, enggak ada batasnya. Yang mana dikatakan kaya dan mana dikatakan miskin? Karena relatif. Nisbi. Nisbi itu tergantung pembandingnya. Nisbi tergantung nisbahnya. Kita dibandingkan dengan orang-orang yang di bawah kita kaya. Tetapi dibandingkan dengan yang di atas kita miskin. Yang di atas kita lihat kaya, tapi kalau dia melihat ke atasnya lagi, dia akan mengatakan saya miskin, gak punya apa-apa. Yang ini gak punya apa-apa, rumah masih ngontrak, kontraktor. Merasa miskin, dia kaya udah punya rumah. Padahal yang punya rumah ini berkata saya masih miskin. Itu si fulan sudah punya mobil. Yang punya mobilnya merasa saya miskin. Saya mau berangkat ke sana mikirin bensin. Pas-pasan. Sedangkan mereka sudah tidak mikir sama sekali. Dan seterusnya. Maka diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan oleh at-takatsur. Apa takatsur? Memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur. Jadi manusia tidak akan pernah puas. Dikasih satu lembah emas, masih ingin dua lembah. Sampai mulutnya tertutup dengan tanah, baru berhenti. Ini sampai dikubur. Maka ketika masalah kemiskinan-kemiskinan yang seperti ini, tidak perlu ditakuti, karena tidak jelas juga. Al-faqr takhafun, apakah kemiskinan kalian khawatirkan? Tidak perlu dikhawatirkan. Sebentar lagi akan dituangkan kepada kalian dunia, sebagaimana pernah dituangkan pada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, kama tanafasuha. Kalian mengejar-ngejarnya, berlomba-lombanya bersaing, sebagaimana mereka dulu juga bersaing dengan untuk mendapatkan dunia, dan kalian binasa seperti mereka binasa. Jadi justru la yazighu anha illa hi, tidaklah akan membinasakan kecuali hi, kecuali harta itu tadi. Maka enggak perlu dikhawatirkan kemiskinan yang seperti itu. Kemiskinan harta enggak perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau kemiskinan hati, yaitu manusia yang tak pernah puas, itu fakir, fakir. Enggak pernah puas, enggak pernah syukur. Maka berlindung kepada Allah Taala. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan. Kalau kekayaan-kekayaan hati, yang namanya kaya kata Nabi, ghinan nafs, maka kemiskinan yang hakiki adalah kemiskinan pada jiwanya. Seseorang yang jiwanya jiwa miskin, fakir, maka niscaya tidak pernah akan merasa cukup, selalu merasa miskin, kurang, miskin, kurang, miskin, kurang, terus begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat agar mudah menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh syariat, karena seringnya kami berat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Khamilinna'azakumullah. Ilmu kita pelajari untuk diamalkan, dan sudah disebutkan asar-asar dari Ali bin Abi Thalib, diantaranya hatafal ilmu bil amal fa'in amila wa illar tahal. Ilmu itu membisikkan pada kita, kerjakanlah aku, kerjakanlah aku. Kalau dikerjakan, ilmu itu akan mapan bersama kita. Tetapi kalau kita tidak mengamalkannya, irtahal, ilmu tadi pergi lagi. Kita menjadi bodoh kembali setelah itu. Hatafa al-ilmu bil-amal fa'in amila wa illar tahal. Kalau dikerjakan, maka ilmu akan tetap bersama kita. Kalau kita enggak mengerjakannya, akan hilang. Dan juga tentunya kalau kita ingin semangat beramal, maka hendaklah kita beriman dengan semua berita-berita yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang mereka-mereka yang mengamalkan amalan saleh. Dijanjikan dengan sekian janji-janji dunia dan akhirat. Faman amila salihan min dzakarin wa untha, misalnya. Demikian pula disebutkan siapa yang menginginkan faman yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan salihan wa yusrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, beramallah dengan amal saleh. Maka ini ikhwan fillah azakumullah, tentunya perlu kita banyak membaca Al-Qur'an dan Sunnah, hadis-hadis khususnya tentang janji-janji dan ancaman. Itu adalah targhib wa tarhib, dan ini sebagai cambuk agar kita semakin semangat. Membaca janji-janji, semangat ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan. Membaca ancaman-ancaman, kita khawatir, takut terkena ancaman Allah Ta'ala yang Al-Qiyamah. Karena kalau tidak dipupuk dengan targhib wa tarhib, niscaya kita akan turun imannya dan malas untuk beramal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.